لا تبلغه أوصاف الواصفين ولا أوهام المتخيلين، فهي جنة عرضها السماوات والأرض، وفيها من أسباب الراحة والطمأنينة والسرور ما لا كدر فيه، أهل الجنة لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون، أمشاطهم الذهب، مجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، فهي منة الله وفضله على عباده. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال للأعرابي حولها ندندن في هذا اليوم، في هذه الساعة إن شاء الله تعالى، نستعرض بعض الطرق الميسرة السهلة التي ينال بها المسلم هذا النعيم والكرامة، لأننا في دار عمل وما ندري متى نموت، كما قال الله عز وجل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، أنت لا تدري متى يهجم عليك هادم اللذات، ثم لا تدري إلى أين تساق، إلى الجنة أم إلى النار. ولهذا ربنا جل وعلا يقول فريق في الجنة وفريق في السعير. إذا عملنا بالأسباب وأخلصنا العمل رجونا من الله جل وعلا ألا يحرمنا الجنة، السبب الأول والطريق الأول وهو أعظم طريق وأهم طريق، وكل الطرق لا تكون إلا به، وتوحيد الله، إفراد الله بما يختص به من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات، أن نحقق التوحيد الذي هو الركن الشديد، والذي سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه تحقيقه فقال اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد. التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له، والبراءة من الشرك والكفر وأهل الشرك وأهل الكفر، والتخلص من شوائب التوحيد المعاصي والبدع الشبهات والشهوات، والدليل على ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح أيضا من حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. وفي حديث أبي هريرة وغيره: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن التوحيد لا نقاش بأنه سبب لدخول الجنة، ولا إله إلا الله هذه كلمة التوحيد والإخلاص، لا معبود بحق إلا الله، فلا ندعو إلا الله، لا ندعو نبيا ولا ملكا ولا جنيا ولا إنسيا ولا ميتا صالحا ولا طالحا، فلا تدعو مع الله إلها آخر، ادعو الله سبحانه وتعالى، فإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. لا تنذر إلا لله، لا لقبر ولا لولي ولا لفلان من العلماء أو الصالحين، لا نذر إلا لله جل وعلا. ولا تذبح وتتقرب بالذبيحة إلا لله سبحانه وتعالى، لا تذبح لقبر ولا لولي ولا لساحر ولا لعظيم. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله. ولا تعلق في رقبتك ولا في يدك ولا في رجلك ولا في بقرتك ولا في دكانك ولا في سيارتك لا خيطا ولا تميمة ولا ودعة، ولا تعتقد في شجر أو حجر أو خيط أو قبر أنه ينفع أو يضر من دون الله سبحانه وتعالى. ولا تأتي كاهنا، ولا تصدق من يدعي علم الغيب ومكان المسروقات أو أخبار العالم في المستقبل وما سيحدث، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. قل: لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ولا تأتي إلى كاهن ولا إلى ساحر ولا إلى مشعوذ ولو كنت مازحا، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن لم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ولا تقل بلسانك ما يتقع فيه بالشرك، لا تحلف إلا بالله. إذا حلفت قل والله، لا تحلف بالولي ولا بالملك ولا بالنبي ولا بالكعبة، ولا تحلف بأولادك ولا بالحرام ولا بالطلاق، ولا تحلف بالأمانة، لأنه من حلف بغير الله فقد أشرك. ولا تقل لولا فلان، قل لولا الله ثم فلان، فإن الملك الذي أتى الأبرص والأقرع والأعمى قال لا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ولا تقل أنا راكن عليك يا فلان أو على الله وعليك. التوحيد أيها الإخوة أعظم سبب من أسباب دخول الجنة، وأعظم سبب لمغفرة الذنوب. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح عن ابن مسعود، عن جابر أيضا، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. نعوذ بالله، الذي يموت ومعلق تميمة أو ودعة، خاف من العين أو من الجن، أو يموت وهو يحلف بغير الله ولم يتب، حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. لهذا يجب أيها الإخوة أن نبتعد عن الشرك وعن شوائب التوحيد وما يجعل العبد واقعا فيه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. والكلام على التوحيد وخطر الشرك يطول، وقد تكلم العلماء وألفوا، ومن ذلك كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه. الطريق الثاني والسبب الثاني من أسباب دخول الجنة، وأمر سهل يسير، قراءة أعظم، قراءة أعظم آية في القرآن، وهي آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى آخرها في دبر كل صلاة. يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت، يعني ما باقي بينه وبين الجنة إلا أن يموت ثم يدخل الجنة. هذا حديث عظيم. انظر بعض الناس إذا قال السلام عليكم الإمام قام وخرج من المسجد، وبعضهم يقوم يصلي ركعتين بدون أن يقرأ شيئا. من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. فائدة عظيمة، سبب يسير، بعد كل صلاة تقرأ آية الكرسي. وقد تضمنت التوحيد بأقسامه. ومن الأسباب أسباب دخول الجنة أن المسلم يعمل أعمالا يسيرة ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث واحد ثلاثة أسباب. حديث أبي أمامة وفي السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمة الله عليه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاش أن يرزقه وأن يكفيه وإن مات أن يدخله الجنة. ثلاثة: رجل خرج من بيته إلى المسجد ليؤدي فريضة من فرائض الله، هذا لو مات بعد الصلاة أو في الطريق دخل الجنة. خرج من بيته توجه إلى المسجد ليصلي فريضة، ورجل خرج غازيا في سبيل الله الجهاد، هذا ثاني، ورجل دخل على أهل بيته فسلم عليهم، يعني دخل بيته وقال على قال لزوجته أو لأبنائه أو لأهله عموما السلام عليكم ورحمة الله، هذا لو مات بعد السلام دخل الجنة. فهذه خمسة أسباب لدخول الجنة سهلة. هل يعجز أحدنا أن يتوضأ في بيته ويأتي المسجد يصلي فريضة؟ ويضمن الله لك إن مت الجنة وإن عشت أن يكفيك كل شر وأن يعطيك كل خير، بل ومن أسباب الرزق. وهل يعجز أحدنا أن يدخل بيته وعلى زوجته وعلى أولاده أو على أمه أو على أبيه ويقول السلام عليكم ورحمة الله؟ هذا فضل من الله جل وعلا عظيم. علم قصر أعمالنا وقلة أعمالنا فبارك لنا في الخيرات. هذه خمسة أسباب، خمس طرق من طرق الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Setelah beliau Syekh Ahmad Syamlan hafizahullah ta'ala menyampaikan kepada kita khutbatul hajah yang biasa dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah-khutbah beliau, yang tentunya pertama mengingatkan kita untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mohon ampun kepadanya, serta meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla, juga berlindung dari kejelekan amal-amal kita, yang dilanjutkan pula oleh salawat, dilanjutkan dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga mengingatkan bahwa sebaik-baik perkataan adalah perkataan Allah subhanahu wa ta'ala, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang bid'ah, perkara yang baru dalam agama, dan itu semua adalah sesat dan akan memasukkan ke dalam neraka. Kemudian dibacakan tiga ayat yang mewasiatkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki segala urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Maka beliau Syekh Ahmad Samlan hafizahullahu taala mengatakan, wahai saudara-saudaraku kaum mukminin, suatu hari pernah ada seorang Arab Badui mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam sujudnya. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari salat itu, Badui tersebut mengatakan, demi Allah, aku tidak mengetahui apa yang engkau dan Mu'ad selalu baca. Maksudnya dia mengatakan, dia mendengar suara namun tidak faham apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan Mu'ad serta para sahabat yang lainnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Badui tersebut, kalau kamu, wahai saudaraku, apa yang engkau ucapkan? Maka Badui tersebut menjawab, aku berdoa, ya Allah, aku memohon kepadamu surga, dan aku berlindung kepadamu dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun menjelaskan, aku dan Mu'ad juga seputar itu mengulang-ulang dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu diminta oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang selalu diminta oleh para sahabat, dan juga yang diminta oleh Badui tersebut adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Surga ayyuhal ikhwah merupakan nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai hibah, anugerah dan rahmat bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surga terdapat ketenangan abadi, kebahagiaan selamanya. Di dalamnya ada kehidupan yang menyenangkan, tidak pernah dikeruhkan oleh berbagai krisis. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyebutkan sifatnya, sifat-sifat surga tersebut secara global. Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, di dalam surga itu ada kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga, dan bahkan belum terbesit pada benak umat manusia. Kenikmatan yang ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disifatkan dengan kata-kata, tidak bisa dibayangkan oleh mereka orang-orang yang suka membayangkan. Surga yang lebarnya seluas langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas yang menyenangkan dan menenangkan serta membahagiakan. Di dalam surga mereka tidak pernah membuang kotoran. Di dalam surga, sisir-sisir mereka itu dari emas. Klosetnya dari batu-batu yang mulia, yang mahal harganya. Mereka di dalam surga memiliki dua istri. Istri-istri yang cantik jelita, jernih kulitnya, sampai-sampai terlihat dari balik baju mereka. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang taat, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang selalu diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Maka pada saat ini, pertemuan kali ini, kita akan membicarakan tentang sebagian jalan yang memudahkan orang untuk menggapai nikmat surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tempat kenikmatan, tempat kemuliaan. Karena memang kita dalam hidup di dunia ini, kita berada di darul amal. Dunia adalah tempat untuk kita beramal. Dan kita pun tidak tahu kapan kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, "Wama tadri nafsum madza taksibu ghada, wama tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Satu jiwa tidaklah tahu apa yang dia besok bisa lakukan. Demikian juga satu jiwa tidak akan bisa mengetahui di bumi mana dia akan mati. Demi Allah, kita pun tidak tahu kapan pemutus kenikmatan itu datang menghampiri kita dengan tiba-tiba. Dan kemudian kita pun tidak akan tahu kemana kita akan dibawa. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, "Fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir." Satu kelompok umat manusia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Satu kelompok umat manusia berada dalam api yang menyala-nyala. Oleh karena itu, dunia ini adalah darul amal, tempat kita beramal. Ketika kita beramal, kita berusaha mengamalkan amal yang saleh, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari surganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam surganya dan menghindarkan kita, menyelamatkan kita dari azabnya, dari nerakanya. Sebab yang pertama, jalan yang pertama, yang merupakan jalan yang paling agung, jalan yang paling besar, jalan yang paling penting, yang bahkan semua jalan tidak akan berguna kecuali dengan jalan yang satu ini, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam semua hak-hak khusus Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam keyakinan rububiyah, baik dalam amal ubudiyah kita, maupun dalam keyakinan asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita harus merealisasikan, harus mewujudkan tauhidullah dalam hidup kita, amal kita sehari-hari. Karena ini adalah rukun, jalan yang paling kuat, yang lurus, yang akan mengantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma inni as'aluka imanan la yartad." Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu iman yang tidak pernah berbalik, iman yang abadi, iman yang istiqamah sampai akhir hayat kita. Tauhid, keimanan akan mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mengikhlaskan semua bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, serta berlepas diri dari kekafiran dan orang-orang kafir, berlepas diri dari kesyirikan serta orang-orang musyrik. Ini adalah jalan terkuat, jalan terbesar, jalan yang paling pokok yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kita harus membebaskan diri dari perkara-perkara yang akan mengurangi tauhid kita. Baik itu perkara kemaksiatan, dosa-dosa, bid'ah-bid'ah, perkara-perkara yang baru. Demikian juga berbagai syubhat dan hawa nafsu. Harus kita berusaha untuk bisa melepaskan diri, membebaskan diri darinya. Karena itu akan mengurangi tauhid, baik mengurangi kesempurnaannya, kesempurnaan tauhid itu sendiri, atau kalau kesyirikan itu mengurangi bentuk daripada tauhid, sehingga yang melakukannya tidak akan memiliki tauhid. Ketika orang kafir, musyrik atau murtad, maka waliyadu billah tauhidnya batal. Di samping itu kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam dosa, dosa kecil maupun yang besar, itu pun juga akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Kita pun harus berusaha untuk menjauhkan diri darinya. Dalilnya disampaikan oleh Syekh Hafizahullah ta'ala sebagaimana dalam As-Sahihai Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbihi dakhala al-jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, maka dia pasti masuk ke dalam surga Allah. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan bagi neraka siapa yang mengatakan la ilaha illallah jujur dari dalam hatinya. Dalam hadis yang lain dari Abu Hurairah maupun sahabat yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, siapa yang kalimat terakhirnya dari dunia la ilaha illallah, dia pasti masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid ayyul ikhwah barakallahu fikum, tauhid merupakan sebab utama yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tauhid yang terpancar dalam kalimat la ilaha illallah, yang maknanya adalah tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Sehingga ketika kita mengucapkan la ilaha illallah, kita tidak akan berdoa kecuali kepada Allah. Kita tidak akan bernazar kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak kita berdoa kepada sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lakukan kesyirikan, itu akan menghalangi dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah azza wa jalla menegaskan, فَإِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah haramkan baginya surga. Maka jangan sekali-kali berdoa kepada selain Allah, karena doa itu adalah ibadah. Jangan berdoa kepada para wali, orang-orang yang dikultuskan, yang diagungkan. Jangan bernazar untuk mereka. Jangan melakukan nazar kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembelih hewan kecuali untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan menyembelih untuk wali, untuk dukun, untuk orang yang diagungkan dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menegaskan, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pula menggantungkan jimat-jimat, perisai-perisai diri dan sebagainya dengan bertawakal kepadanya, baik bentuknya benang ataupun yang lainnya, karena itu termasuk kesyirikan. Jangan pula meyakini bahwa satu pohon atau batu atau benang, kalung, kuburan dan sebagainya itu bisa mendatangkan manfaat kebaikan atau bisa mencegah madarat atau bala. Itu semua bertolak belakang dengan tauhid. Jangan pula mendatangi dukun meskipun hanya main-main. Karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan, siapa yang mendatangi dukun tidak diterima salatnya selama 40 hari. Lebih jelek lagi, lebih parah lagi ketika dia kemudian percaya dengan apa yang disampaikan oleh mbah dukun tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, siapa yang mendatangi dukun dan percaya membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan pernah mendatangi orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara gaib, perkara yang akan terjadi di kemudian hari, demikian-demikian. Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ. Katakan, tidak ada yang bisa mengetahui perkara yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah akan tahu kapan mereka mati. Jadi para dukun, mereka tidak tahu perkara-perkara yang gaib, meskipun mereka mempropagandakan demikian. Tidak ada yang bisa mengetahui kapan dibangkitkan, kapan mereka mati, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga termasuk dari tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah bersumpah dengan nama Allah. Maka jangan pernah bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita bersumpah, jangan menyebutkan anak, jangan menyebutkan bapak, jangan menyebutkan demi amanah dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, man halafa bighairillahi faqad asyrak. Siapa yang bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah berbuat syirik. Demikian juga, ma'asyiral ikhwa rahiman wa rahimakumullah, jangan mengatakan kalau bukan karena Allah dan si fulan. Kalau bukan karena Allah dan si fulan, kalau bukan karena si fulan, maka akan demikian-demikian. Itu termasuk syirik dalam perkataan. Yang benar adalah kita mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan, baru itu dibenarkan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Tauhid merupakan sebab terbesar yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan juga merupakan sebab terbesar yang akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga sahabat Jabir, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk ke dalam surga. Man mata la yusyriku billahi syai'a dakhalal jannah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Sebaliknya, man mata wa huwa yusyriku billah dakhalan nar. Siapa yang mati dalam keadaan dia melakukan perbuatan syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iya, orang yang mati dalam keadaan dia menggantungkan jimat di tangannya atau di lehernya atau di pinggangnya, na'udzubillah, orang tersebut akan masuk ke dalam neraka. Siapa yang mati dalam keadaan dia masih melakukan perbuatan syirik, baik itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala atau syirik-syirik yang lainnya, maka diharamkan baginya surga dan diwajibkan baginya neraka. Oleh karena itu, kita harus menjauhi kesyirikan dan perkara-perkara yang akan mengurangi tauhid kita. Dan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya mengajarkan kepada kita kehati-hatian dari perbuatan syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu juga mengatakan, Allahumma inni a'udzu bika min an usyrika bika syai'an a'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, aku mohon berlindungan kepada Engkau dari berbuat syirik dalam keadaan tahu, dan aku memohon ampun kepadamu ya Allah bagi apa yang kami tidak ketahui. Demikian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa-doa yang baik, doa-doa yang besar kepada kita, dan doa-doa yang mudah. Namun untuk menyelamatkan dari perkara yang besar, yaitu kesyirikan yang akan mengekalkan orang di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan tentang tauhid dan bahayanya syirik memang akan memanjang. Akan sangat menjadi bahasan yang panjang lebar. Dan para ulama rahimahumullahu taala yang sudah meninggal di antara mereka, dan semoga Allah menjaga yang masih hidup, mereka telah banyak membuat buku-buku yang menjelaskan tentang tauhid. Di antaranya adalah Kitab Tauhid yang masyhur karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Maka kitab itu sangat penting untuk kita pelajari. Selanjutnya, sebab yang kedua, ikhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang kedua, sebab yang mudah, namun banyak orang yang meninggalkannya, melalaikannya atau jahil terhadapnya. Sebab kedua yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah membaca ayat yang paling agung dalam Al-Qur'anul Karim. Ayat apa? Ayatul Kursi. Ya, membaca ayat kursi setiap habis salat wajib. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang dimasukkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam silsilah hadis sahih, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan, man qara'a ayatal kursi dubura kulli salatin lam yamna'hu min dukhulil jannati illa al-maut. Siapa yang membaca ayat kursi setelah setiap sholat wajib, maka tidak ada yang menghalangi dia dari masuk surga kecuali kematian. Ya. Siapa yang membaca ayat kursi setiap kali habis sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk ke dalam surga Allah kecuali kematian. Yakni, karena dia belum mati, dia tidak dimasukkan ke dalam surga. Yang maknanya, kalau dia mati, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kita perhatikan, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Setiap habis salat, begitu salam imam, banyak orang yang langsung berdiri keluar dari masjid. Atau yang lain tidak keluar dari masjid, tadi berdiri salat sunnah. Langsung tanpa membaca zikir, tanpa membaca ayat ini, padahal demikian keutamaannya. Membaca ayat kursi setiap kali habis salat, tidak ada yang menghalangi dari masuk surga bagi orang tersebut kecuali kematian. Maka ini merupakan sebab yang mudah, cara yang mudah untuk bisa kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita amalkan saja. Sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga juga demikian. Seorang muslim hendaknya melakukan amalan-amalan yang mudah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, yang juga dimasukkan oleh Syekh Al Albani rahimahullahu taala dalam silsilah hadis sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tiga orang yang semuanya dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ay yarzuqahu wa yu'afiyah wa in mata ay yudkhilahul jannah. Tiga orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila dia masih hidup, maka dijamin oleh Allah, Allah akan memberikan rezeki kepadanya dan memberikan kesehatan kepadanya. Dan apabila dia mati, dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dimasukkan ke dalam surganya. Tiga orang tersebut, yang pertama adalah orang yang berwudu di rumahnya, kemudian keluar menuju masjid Allah. Menuju masjid Allah untuk melaksanakan sholat wajib. Di antara yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang yang keluar dari rumahnya untuk pergi berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Keluar dari rumah pergi untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, seorang yang masuk, kalau satu dua keluar, yang ketiga masuk. Ya. Seorang yang masuk ke rumahnya, menemui keluarganya, dan mengucapkan salam kepada mereka. Orang yang, ya. Gampangnya orang yang ketika masuk ke dalam rumah, yang di situ ada keluarganya, bapak ibunya, anaknya atau istrinya, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Maka ini telah disebutkan oleh Syekh Ahmad Hafizahullah Ta'ala, 5 sebab yang mudah yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah sulit bagi kita berwudu dari rumah, kemudian keluar berjalan kaki ataupun berkendaraan menuju masjid di antara masjid-masjid Allah untuk melaksanakan sholat wajib berjamaah? Tentunya ini adalah hal yang mudah apabila kita memang mementingkannya. Apakah sulit bagi kita membuka pintu kita dan mengucapkan salam kepada anak dan istri? Itu hal yang mudah. Namun memang perlu ilmu sebelum mengamalkannya. Demikian juga, ya, kita membaca ayat kursi setiap kali habis salat wajib yang akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebab-sebab yang mudah. Nah, dijamin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah Azza wa Jalla akan menjamin orang-orang yang melaksanakan hal seperti tadi, khususnya 3 perkara tadi, kalau mati dijamin masuk surga. Kalau hidup dijamin rezeki dan kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini merupakan anugerah yang agung yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengetahui lemahnya kita, sedikitnya amalan kita. Namun Allah Azza wa Jalla memberikan amalan-amalan yang besar, yang mudah untuk kita lakukan. Sungguh ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ومن الأسباب التي رتب الله جل وعلا عليها دخول الجنة الصلاة والصيام والزكاة وبر الوالدين. وقد جاءت هذه الصحيحين في أبواب الجنة 8. في قصة أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. باب خاص بالمصلين وباب خاص بالصائمين وباب الريان وباب خاص بالبارين بآبائهم وأمهاتهم وهو أفضل باب بر الوالدين كما جاء في حديث أبي الدرداء عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، أي أفضل أبواب الجنة. ومن ذلك أيضا أن يحفظ الإنسان لسانه وفرجه والعياذ بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه، أي فكيه وهو اللسان، وما بين فخذيه وهو الفرج، أضمن له الجنة. وهذا إن سلم الإنسان من الفرج ما سلم من اللسان، لهذا انظر أخي المسلم إلى أحوال الناس اليوم، من الذي يحفظ لسانه ومن الذي يحفظ فرجه؟ وإن حفظ أحدهما لم يحفظ الآخر، فكان من أسباب دخول الجنة ومن الطرق السهلة أن تحفظ لسانك وأن تحفظ فرجك من الوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. ومن أسباب وطرق الجنة الرحمة، الرحمة بالناس وبالمخلوقات، ولو حتى بالعصفور والحيوان، ولو كان من أخس الحيوانات، فقد جاء في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي في الطريق اشتد عليه العطش، فوجد بئرا فنزل فيها فشرب، ثم صعد فوجد كلبا يلهث يأكل التراب من شدة العطش، فقال: والله لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني. فنزل البئر وخلع حذاءه نعله وملأها ماء، ثم صعد فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. قال الصحابة: يا رسول الله، هل لنا في البهائم من أجر؟ قال: إن في كل كبد رطبة أجرا. وقال عليه الصلاة والسلام: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. والحديث في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. هذا من أسباب دخول الجنة، رحمة الحيوان، رحمة الإنسان لجاره، لليتيم، للفقير، بل جاء نص وهو من أسباب دخول الجنة في اليتيم الذي فقد أباه أو فقد أباه وأمه. قال عليه الصلاة والسلام: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الله جل وعلا يقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم. وهكذا أيها الإخوة، من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يتجاوز ويعفو ويصفح. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم وكان تاجرا وله غلمان يوصي غلمانه كل يوم إذا ذهب السوق فيقول: إذا جاءكم المعسر فتجاوزوا عنه، سامحوه، إنسان المسكين والفقير سامحوه، وإذا جاءكم الموسر فانظروه يعني دينوه. فقبض الله هذا التاجر وجاءه الموت، فقال الله عز وجل له: ماذا فعلت يا عبدي؟ قال: والله يا ربي ما عملت خيرا قط إلا أني كنت أتجاوز عن المعسرين وأنظر الموسرين. فقال الكريم العظيم سبحانه وتعالى: اذهب فادخل الجنة فقد تجاوزت عنك. وفي رواية: نحن أحق بذلك منك، فمن تجاوز تجاوز الله عنه. والعفو عن الناس، قال الله عز وجل ويعدد صفات المتقين أهل الجنة: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والعافين عن الناس والمحسنون، الله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه كلها أيضا من أسباب دخول الجنة، ترك المعاصي وكذلك العفو عن الناس. صفح: اعفوا يعفو الله عنكم واغفروا يغفر الله لكم. من أسباب دخول الجنة أن تبعد عن طريق ما يؤذي المسلمين، ما يؤذي المسلمين. لو كانت حجر أو شوكة أو حديدة أو غائط أو بول أو نجاسة، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن أبي هريرة: رأيت رجلا يتقلب في الجنة، أي يتنقل في الجنة حيث يشاء، بغصن شوك، بغصن شوك عزله عن طريق الناس وقال: لأنحين هذا عن طريق الناس لا يؤذيه. عدم أذية الناس وإزالة الأذى من الطريق سبب من أسباب دخول الجنة. سبحان الله، واحد يمشي في الإسفلت وجد حجرا، أوقف سيارته ونزل وأخذ الحجر ورماها، لا يريد بذلك إلا وجه الله سبحانه وتعالى، يدخل بها الجنة، يدخل بها الجنة. فانظر ما أسهل أسباب دخول الجنة والطرق الموصلة إلى الجنة. كيف أيها الإخوة بالعكس الذي يؤذي المسلمين، الذي يضع المتفجرات في طرق الناس، الذين ينتسبون إلى الإسلام ويضعون المتفجرات والمفخخات في طرق الناس، يقتلون القريب والبعيد والإنسان والحيوان؟ أين هؤلاء من رحمة الإسلام؟ وفي الحديث: عزل شوكة عن طريق الناس، يعني الناس سواء المسلم والكافر، لا يؤذيهم. فهذه من أعظم أسباب دخول الجنة، إزالة الأذى عن طريق المسلمين. وكذلك أيها الإخوة، من أسباب دخول الجنة قيام الليل وصيام النهار وإفشاء السلام. إفشاء السلام، كلما حصلت واحد تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا سبب من أسباب دخول الجنة، على من عرفت ومن لم تعرف. يقول عليه الصلاة والسلام أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا جنة ربكم بسلام. إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام، يدخل الإنسان الجنة بسلام. ما أعظمها من أسباب، وهي سهلة، أن تفش السلام على من عرفت ومن لم تعرف. السلام الذي هو تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما هو صباح الخير ولا مساء الخير، لأن هذه تحية المجوس، صباح الخير صباح النور، هذه تحية المجوس وغيرها من الكلمات الغريبة. فمن أسباب دخول الجنة طعام الطعام، إفشاء السلام، صلاة الليل، ومن أسباب دخول الجنة طلب العلم، طلب العلم وتتعلم العلم في المراكز على أيدي العلماء. يقول عليه الصلاة والسلام ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذا طلب العلم، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام على فهم سلف الأمة. ومن ذلك قراءة قل هو الله أحد في اليوم، ما هو في اليوم، عموما قراءة قل هو الله أحد 10 مرات. يقول عليه الصلاة والسلام من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة. فإذا وجد لك البيت في الجنة فأنت من أهلها. ليس من المعقول شخص مع بيت في الجنة ويذهب النار، غير معقول. وهكذا يقول عليه الصلاة والسلام من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. مفحص القطاه هو مكان الطائر الصغير، عش صغير، ما يستطيع الإنسان يصلي في عش مثلها. قال العلماء معنى هذا الحديث من شارك في بناء مسجد ولو بحجرة ولو بشيء من المواد التي يبنى بها المسجد، هذه من أسباب دخول الجنة، بناء المساجد والحث عليها. ومن الأسباب العظيمة التي ينال بها العبد جنة الله سبحانه وتعالى ورحمة الله جل وعلا، صلة الرحم، صلة الرحم، وهي قرينة بر الوالدين، والأسباب التي علق عليها النبي عليه الصلاة والسلام دخول الجنة، ليس المعنى أن الإنسان يترك التوحيد والعبادات العظيمة كالصلاة ويعمل هذه الأعمال بدون توحيد. وقد ذكرنا في بداية الكلام أن جميع الأسباب التي تدخل الجنة لا بد أن يكون عند العبد أصلها وهو التوحيد. أيها الإخوة رحمكم الله جميعا، termasuk dari sebab-sebab yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari sebab-sebab yang akan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah salat, puasa, zakat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Perkara-perkara ini telah disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada cerita Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan siapa yang menginfakkan dua pasang di sini, emas dan perak. Demikian juga ada yang mengatakan dua pasang kuda atau dua pasang dari apa saja yang menginfakkan, mewakafkan atau menginfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka dia nanti akan dipanggil dari pintu-pintu surga yang 8, dari mana saja. Maka itu termasuk dari zakat, atau juga sedekah. Demikian juga ada bab khusus, pintu khusus bagi orang-orang yang berpuasa. Orang ahli puasa nanti akan dipanggil dari pintu Ar-Rayyan. Khusus bagi mereka, tidak akan masuk dari pintu itu kecuali ahli siam, orang-orang yang berpuasa. Demikian juga telah disebut pintu khusus bagi orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pintu khusus bagi orang-orang yang salat. Maka itu adalah pintu-pintu yang akan atau sebab-sebab yang akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun birrul walidain, adapun birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, itu sebenarnya justru merupakan pintu terbaik atau sebab terbaik dari sebab yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diriwayatkan dari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Tirmidzi dan lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu terbaik, pintu terbaik dari pintu-pintu surga. Berbakti kepada kedua orang tua itu merupakan amalan yang besar yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwani fiddin rahiman wa rahimakumullah, termasuk dari sebab-sebab yang akan mengantarkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah menjaga lisan dan kemaluan. Menjaga lisan dan menjaga kemaluan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Man yadhmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina fakhidaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untuk menjaga, siapa yang menjamin untukku bahwa dia akan menjaga apa yang ada di antara dua rahangnya, yaitu mulutnya atau lisannya, dan apa yang ada di antara dua pahanya, maka aku jamin baginya surga. Siapa yang mau menjamin, yang bisa, yang mampu menjamin bagiku mulut, lisan yang ada di antara dua rahangnya dan apa yang ada di antara dua pahanya, maka aku akan jamin untuknya surga. Nah, ini amalan yang akan masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan, jaga omongan, jaga perkataan, berhati-hati. Demikian juga kita jaga kemaluan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sementara kata Syekh Hafidzahullah taala, kata kalau kita perhatikan keadaan manusia, sangat sedikit di antara mereka yang menjaga lisan dan kemaluannya. Kadang-kadang dia bisa menjaga salah satunya, bisa menjaga lisannya namun tidak bisa menjaga kemaluannya, atau sebaliknya, bisa menjaga kemaluannya namun tidak bisa menjaga lisannya. Ya. Maka ini harus dua-duanya kita jaga. Termasuk sebab yang mudah untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga lisan kita, tidak mengucapkan kecuali yang boleh, yang benar, tidak melakukan dengan kemaluan kita kecuali yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga kemaluan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk sebab yang akan memasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain, ikhwani fiddin rahimanu wa rahimakumullah, adalah memiliki sifat kasih sayang baik kepada manusia maupun kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk-makhluk Allah, baik itu manusia maupun hewan, burung yang kecil, bahkan hewan-hewan yang terhitung dalam hewan yang hina, seperti anjing misalnya. Kasih sayang terhadapnya, ya, kasih sayang terhadapnya akan menjadi penyebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun kita ingatkan di sini, kasih sayang terhadap anjing bukan berarti boleh memelihara, tidak boleh memelihara anjing. Namun ketika ada anjing yang hidup dan kemudian kehausan atau kelaparan, boleh untuk diberi makan. Itu yang dimaksud, ya. Ya. Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan ketika ada seseorang yang berjalan, tiba-tiba dia merasa kehausan yang sangat, maka dia kemudian mendapati sumur. Maka dia pun turun ke sumur tersebut dan mengambil air untuk minum. Kemudian dia naik. Ketika dia berada di atas, dia dapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya, bahkan menjilat tanah karena kehausan. Maka orang tersebut pun mengatakan, "Demi Allah, anjing ini telah merasakan kehausan yang sangat seperti tadi yang aku rasakan." Maka akhirnya dia pun turun ke sumur itu lagi. Dengan terombahnya, dengan sepatunya, dia mengambil air. sampai dibawa ke atas, kemudian dia berikan air tersebut kepada anjing yang kehausan. Maka dengan demikian Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kepada orang tersebut dan memasukkannya ke dalam, dan mengampuni dosa-dosanya serta memasukkannya ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mendengar hadis ini, para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim bertanya, "Ya Rasulullah, apakah ketika kita berbuat baik kepada hewan-hewan kita mendapatkan pahala?" Maka Rasulullah s.a.w. mengatakan, "Iya, pada semua makhluk hidup yang punya hati yang hidup ada pahala padanya." Ya, ini ketika kita berbuat baik terhadap mereka. Bahkan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, siapa yang menyayangi binatang sembelihan meskipun itu seekor burung kecil, maka dia akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Siapa yang menyayangi binatang yang akan disembelih, meskipun seekor burung, dia akan mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga termasuk sebab dari masuknya orang ke dalam surga adalah seorang sayang kepada tetangganya, anak yatim, orang-orang miskin. Anak yatim terutama lebih ditekankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetangga pun juga ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tentang anak yatim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah." Aku dan orang yang menanggung biaya anak yatim seperti ini, isyarat dengan jari tengah dan jari sampingnya, jari tengah dan telunjuk berdekatan di dalam surga, ya, seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku dan orang yang menanggung beban biaya menghidupi, menyantuni anak yatim seperti ini di dalam surga. Demikian kata Rasul alaihi salatu wasallam. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla pun menegaskan, "Kalla balla tukrimuna al-yatim." Sekali-kali tidak, bahkan kalian tidak memuliakan anak-anak yatim. Teguran keras dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat manusia ketika mereka tidak menyayangi, tidak menghormati, tidak memuliakan anak-anak yatim. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus memiliki sifat rahmat, sayang kepada manusia, kepada tetangga, kepada anak yatim, kepada orang fakir, miskin, demikian juga kepada binatang-binatang makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dari sebab yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya adalah bahwa seorang manusia suka memaafkan. Suka memaafkan. Sebagaimana datang dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW menceritakan, dahulu di antara orang-orang sebelum kalian ada seorang pedagang yang kaya. Maka orang tersebut setiap pagi ketika menyebar, ya, pegawai-pegawainya, dia mengatakan, apabila datang kepada kalian orang yang kesulitan, tidak bisa bayar, ya, maka maafkan dia, lewati saja. Maksudnya berikan apa yang dia mau, sudah harganya. Nah, tidak usah dihitung, dimaafkan. Apabila datang kepada kalian orang yang punya duit, ya, fa'amziru, yakni berikanlah kepada dia tenggang waktu, bolehkanlah dia untuk berhutang. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa orang tersebut, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya, "Wahai hambaku, apa yang telah kamu lakukan dengan nikmat-nikmatku?" Maka orang tersebut dengan polosnya menjawab, "Ya Allah, aku tidak pernah melakukan kebaikan apapun kecuali dahulu aku punya harta dan aku mengatakan kepada anak buahku, ketika engkau dapati orang yang kesulitan, maka maafkanlah dia. Tidak bisa membayar hutang, dimaafkan." Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Kalau begitu pergilah engkau wahai hambaku, masuklah ke dalam surgaku. Aku telah maafkan engkau." Maka ini juga termasuk sebab yang besar. Suka memaafkan orang yang berbuat jelek kepada kita, dimaafkan. Yang hutang tidak membayar, dimaafkan begitu saja. Ini menjadi sebab ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik secara umum kepada manusia itu termasuk sebab yang akan memasukkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan mulai dari ayat ke-33 ya sampai ayat 136 dari surat Ali Imran. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Dan bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan surga yang lebarnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya dalam saat senang maupun susah. Demikian juga orang yang menahan marah serta memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin." Dan Allah Subhanahu wa taala senang dengan orang-orang yang suka berbuat baik. "Walladzina idza fa'alu fahisatan." Dan juga mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, berdosa, "aw zalamu anfusahum," atau menzalimi diri mereka sendiri, "dzakarullah," mereka segera ingat Allah, "fastaghfiru lidzunubihim," mereka segera minta ampun kepada Allah bagi dosa-dosanya. "Wa man yaghfiru dzunuba illallah," dan siapakah yang bisa mengampuni dosa selain Allah? "Walam yusirru ala ma fa'alu," dan mereka tidak berterus-terusan dalam perbuatan jelek itu. "Wa hum ya'lamun," dalam keadaan mereka tahu. Ayat selanjutnya dikatakan, "Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim wa jannat. وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ." Orang-orang seperti itulah balasan bagi mereka, itu adalah ampunan dari Allah dan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ, dan itu sebaik balasan bagi orang yang beramal. Maka demikian, ya, berbuat baik kepada manusia, bertakwa kepada Allah, infak, sedekah, zakat di jalan Allah, memaafkan manusia, istighfar, tidak terus-menerus dalam perbuatan dosa, ini semua termasuk sebab-sebab masuknya seorang hamba ke dalam surga Allah Azza wa Jalla dan sebab-sebab pengampunan bagi mereka. Termasuk dari sebab-sebab yang akan mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah menjauhkan apa yang mengganggu manusia dari jalan mereka. Dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aku melihat seseorang berpindah-pindah di dalam surga di mana saja dia mau. Ternyata itu dengan sebab satu gangguan yang dia singkirkan dari jalan manusia. Dia mengatakan, 'Aku singkirkan ini supaya tidak mengganggu orang.'" Ya, menyingkirkan kotoran manusia atau kotoran hewan, atau kulit pisang, atau kita berjalan di tengah aspal kemudian ada batu yang akan mengganggu orang yang berjalan, disingkirkan. Ini menjadi sebab dimasukkannya seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu bagaimana dengan sebaliknya? Dengan mereka orang-orang yang suka menaruh bahan-bahan peledak, bom dan sebagainya di jalan manusia sehingga ketika manusia lewat di sana mati, padahal dia orang yang tidak berdosa, orang anak kecil, perempuan dan sebagainya. Mana orang-orang tersebut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala? Mereka tidak punya rahmat, tidak punya kasih sayang kepada sesama makhluk. Bagaimana mungkin mereka akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Sungguh itu merupakan perbuatan yang kejam, perbuatan yang jahat, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sudah masuk salat duhur. Masih ada beberapa poin yang belum saya terjemahkan. Dari sebab-sebab masuk surga mungkin masih ada 4. Terpaksa kita pending dulu ya. Nanti kita lanjutkan ba'da duhur insyaallah ta'ala. Nah. Jazakumullah khairan ala husni istima'ikum. Semoga Allah Azza wa Jalla membalas kebaikan kepada ikhwah semua yang telah mendengarkan dengan baik. Kita tutupkan dulu, insyaallah ba'da zuhur kita lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Saya akan lanjutkan terjemahan dari محاضرة شيخ أحمد Syamlan hafizahullahu ta'ala. Siang tadi sebelum zuhur dan masih ada beberapa poin yang belum sempat kita terjemahkan dan waktu sudah waktunya azan. Sekarang kita lanjutkan terjemahannya. Bahwa di antara sebab-sebab yang akan mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qiyamul lail wa siyamun nahar, isya'us salam dan it'amut ta'am. Nah, salat malam, dan berpuasa di siang hari, kemudian menyebarkan salam, baik kepada orang yang dikenal dan tidak dikenal. Juga memberi makan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ya, memerintahkan kepada manusia, at'imut ta'am, berikan makanan. Afshus salam, tabarkanlah salam. Wasallu billayli wan-nasu niyam, dan salatlah di malam hari ketika manusia tidur. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk ke surga dengan selamat. Naam. Ini sebab-sebab yang mudah, ya, yang bisa dilakukan agar masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak menyebarkan salam dengan mengucapkan assalamu alaikum. Ketika kita bertemu muslim, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Jangan mengatakan selamat pagi, selamat sore dan sebagainya. Syekh Samlan rahimahullah al-hafidhullah mengatakan itu tahiyyah, ucapan salamnya orang-orang Majusi. Ya, mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore dan sebagainya. Itu bukan tahiyatnya orang-orang Islam. Tahiyatnya orang Islam adalah dengan mengucapkan salam. Dan itu termasuk salah satu dari penyebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga at-ta'imut ta'am, banyak memberi makanan, bersedekah dalam bentuk makanan. Ini juga termasuk sebab-sebab yang akan mengantarkan orang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salat malam di saat manusia tidur. Ini termasuk ya, jalan-jalan atau cara-cara yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh Ahmad Hafizahullah taala, di antara sebab-sebab masuk ke dalam surga adalah talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Yang telah dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menelusuri jalan yang ia cari ilmu padanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mempermudah baginya dengan amal itu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ya bersemangat thalabul ilmi, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lainnya. Niatan kita adalah untuk mencari ridha Allah dengan thalabul ilmi. Niatan kita adalah untuk mengangkat kejahilan dari kita dan kemudian mengangkat kejahilan dari masyarakat, dari orang lain. Ini adalah niatan yang benar dalam thalabul ilmi. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita mempelajari kitabullah, kita mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita fahami keduanya dengan pemahaman para salaful ummah, para sahabat, para salafus saleh. Nah, itu akan menjadi jalan yang mempermudah kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebab selanjutnya yang telah dijelaskan oleh Syekh Ahmad Hafizahullah taala adalah membaca Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Nah, ya, membaca surat Al-Ikhlas selama sebanyak 10 kali. Syekh Ahmad menyebutkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membaca surat Qul huwallahu ahad 10 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan untuknya satu rumah di dalam surga. Jadi kita membaca Qul huwallahu ahad ya sebanyak 10 kali, maka Allah Azza wa Jalla akan membangunkan rumah untuk kita di dalam surga. Dibangunkan rumah di dalam surga berarti orangnya juga dimasukkan ke dalam surga. Karena tidak makul dia punya rumah di surga sedangkan dia di neraka. Maka ini termasuk keutamaan atau jalan yang mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk jalan yang akan atau cara yang akan mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid atau berandil, berpartisipasi dengan apa saja yang kita mampu dalam pembangunan masjid. Rasulullah SAW mengatakan, "Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qitatin." Nah, atau walau kamafhasi qata, banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid meskipun seperti sarang burung, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan baginya rumah di dalam surga. Sarang burung yang kecil, ya, siapa yang bisa sholat padanya? Tidak ada orang yang bisa sholat padanya. Namun itu adalah ungkapan. Ya, sekecil apapun masjid yang dibangun, artinya sekecil apapun andil yang kita lakukan ketika membangun masjid, dalam membangun masjid akan menyebabkan kita dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan kemampuan kita masing-masing, mungkin ada yang membantu dengan semen satu sak atau lima sak, pasir satu kol, batu bata 1000 misalnya. Ya, dengan kemampuan masing-masing. Itu masuk dalam makna bana masjidan. Makna membangun masjid. Tidak mesti ya satu masjid dia sendiri yang berinfak padanya. Meskipun tentunya ketika satu masjid ya dia sendiri tentu akan lebih jelas dan lebih besar pahalanya. Selanjutnya, Syekh Ahmad Samlan hafizahullah taala mengatakan bahwa termasuk dari sebab masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala adalah silaturrahim, menyambung tali silaturahmi, menyambung persaudaraan. Yang mana itu adalah amalan yang sering disertakan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Naam. Sifat orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang akan menghuni surga adalah walladzina yasiluna ma amarallahu ayyusal. Ya. Sifat dari orang-orang ahlul jannah yang disebut dalam surat Ar-Ra'd adalah mereka orang-orang yang menyambung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung. Naam. Itu termasuk amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa pelakunya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya, dalam Adabul Mufrad al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala, beliau menyebutkan hadis yang sahih, ya, rahim ketika diciptakan bergantung dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahim berlindung kepada Allah dari qati'ah, dari akan diputuskan. Maka nam Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepadanya, siapa yang menyambungmu, aku akan sambung. Siapa yang menyambung tali silaturahim akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memutuskan tali silaturahim akan diputus pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Diputus kebaikan darinya, diputus rahmat darinya, itu pertanda kehancuran seseorang, wala'iyadzubillah. Kemudian Syekh Ahmad Samlan mengingatkan bahwa di antara sebab-sebab tadi yang kita sebutkan, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kaitkan masuk surga dengannya, dikatakan siapa yang melakukan begini akan masuk ke dalam surga, disebutkan beberapa amalan. Itu bukan berarti dengan meninggalkan tauhid. Artinya menyambung tali silaturahim, mengucapkan salam, melaksanakan salat malam. Amalan-amalan yang secara sendiri disebut bahwa itu akan menjadi penyebab orang dimasukkan ke dalam surga, bukan berarti terpisah dari tauhid. Bukan berarti diperuntukkan bagi mereka yang meninggalkan tauhid. Tetapi tauhid itu menjadi dasar. Dasar utama. Jadi, orang yang ingin masuk surga yang membaca dengan wasilah, membaca ayat kursi setiap habis sholat, dia harus juga muwahhid. Dia harus juga Orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia tidak mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, telah dikatakan oleh Allah azza wa jalla, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka berbuat syirik, niscaya akan gugur semua yang mereka telah lakukan. Jadi kalau tidak ada tauhid, maka ayat kursi yang dibaca, qul huwallahu ahad yang dibaca, amal-amal yang lainnya, salat dan sebagainya, tidak akan ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena digugurkan amalan tersebut karena dia tidak mentauhidkan Allah alias musyrik, mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inti daripada kebaikan semuanya, inti daripada penyebab orang dimasukkan ke dalam surga adalah tauhidullah. Nah, itu yang beliau sampaikan. Nah, sebelum zuhur tadi. Dan kemudian setelah zuhur, beliau tidak berkenan untuk duduk lagi di hadapan kita. Beliau cuma menyampaikan tambahan satu faedah. Tambahan, ya, faedah dari penyebab-penyebab atau jalan-jalan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu as-sabru alal aqdar, bersabar menghadapi takdir. Termasuk dari jalan-jalan, cara-cara yang akan mengantarkan seorang hamba ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah dengan bersabar menghadapi takdir yang buruk yang menimpa kita. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu ta'ala dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, datang seorang wanita hitam kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, inni usra wa atakashaf. Wahai Rasulullah, aku sering ayan. Ya, usra, sar'a, penyakit ayan. Dan ketika ayan kejang tidak sadar, auratku terbuka. Maka wanita itu mengatakan, udu Allah ayyashfiyani. Doakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah menyembuhkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, in syi'ti da'autullaha laki, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Faqalat, bal asbir, walakin udullah alla atakashaf. Nah, maka ya, Nabi SAW menjawab, ya, kalau kamu mau, aku akan doakan. Tetapi kalau kamu mau, bersabar dan engkau akan mendapatkan surga. Maka wanita itu pun mengatakan, kalau begitu saya bersabar, namun tolong doakan biar tidak terbuka auratku saatnya ayan, saat tidak sadar. Nah, jadi dalam hadis ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, nah, wa in syi'ti sabarti walakil jannah. Kalau kamu mau bersabarlah, kamu akan mendapatkan surga dengan musibah itu. Nah, maka ini menjadi sebab yang kesekian dari penyebab orang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mari kita menjadi orang yang banyak beramal saleh, bertauhid kepada Allah azza wa jalla, dan melaksanakan amal ibadah yang lainnya yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya. Demikian juga kita bersabar menghadapi takdir-takdir yang tidak mengenakkan bagi kita. Semoga dengan bersabar terhadap takdir tersebut, yang berarti kita benar-benar mengakui bahwa kita adalah hamba Allah yang penuh kepasrahan kepadanya, insyaAllah dengan demikian Allah Azza wa Jalla akan memberikan rahmatnya kepada kita, sehingga kelak di hari kiamat kita dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan itu tentunya dari saya sendiri dan dari godaan syaitan. Wa nastaghfirullah min dzalik, dan kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala darinya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.